Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Menambahkan faidah yang disampaikan oleh muallif hamidahullah ta'ala berkaitan dengan merubah niat di dalam salat. Kita bawakan di sini dua fatwa. Yang pertama fatwa dari Syekh bin Baz, kemudian yang kedua fatwa dari Syekh Utsaimin rahimahumullah ta'ala. Yang pertama adalah pertanyaannya yang ditanyakan kepada Syekh bin Baz, hal yajuzu lil musalli ayyughayyira min niyyatihi fis salah, apakah boleh bagi orang yang melakukan salat merubah niatnya di dalam salat? Wa ayyu hawwilaha ila salatin ukhra, dan merubahnya ke salat yang lain, sawa'an kana dzalika fi salati fardhin aw nafilatin, sama saja hal itu dilakukan pada salat wajib atau salat sunnah. Al-jawabu, jawabannya, hada fihi tafsil, permasalahan ini ada tafsilnya. Idza dakhala al-faridah, apabila seseorang masuk dalam salat fardu, laisa lahu ayyuha ayyahula ila faridatin ukhra, tidak boleh baginya merubah ke fardu yang lain, ke salat fardu yang lain. Wa laisa lahu ayyahula idza dakhala fi ratibati dhuhr ila shay'in akhar, dan tidak boleh pula baginya merubah apabila dia masuk salat rawatib zuhur kemudian berpindah ke salat yang lain seperti salat fardu atau salat ratibah atau salat rawatib fajar atau nahwu dzalik atau yang semisalnya. Li'annahu mata dakhala fi salatin biniyatin yukammiluha, karena ketika dia masuk dalam satu salat, salat tertentu ya, dengan niat salat tersebut, yukammiluha, maka dia wajib menyempurnakannya. Illa kecuali idza kana hunaka maslahatun, kecuali di sana ada maslahat, ka'ayya dakhula fil faridah wahdah, seperti seseorang salat fardu sendirian ya, masuk dalam salat takbir niat salat fardu misalkan salat fardu zuhur, summa ya'ti jama'ah, kemudian datang jama'ah qad fatathum al faridah, yang jamaah tersebut tertinggal salat fardu jamaah berjamaah ya. Fayuqallibuha nafilatan, maka boleh bagi dia merubah niatnya menjadi salat sunnah mutlak. Wa yusallim kemudian dia salam ya. Dia dijadikan sholatnya jadi dua rakaat, yang tadinya niat zuhur empat rakaat, kemudian karena didatang orang yang akan sholat berjamaah ya, sholat zuhur, akhirnya dia apa? Dia rubah niatnya menjadi sholat sunnah mutlak ya, sholat sunnah mutlak dua rakaat. Tujuannya apa? Wa yusalli ma'ahum liyudrika fadlal jama'ah, kemudian sholat bersama tadi orang-orang yang berjamaah supaya mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Fahada taghyirun lil maslahati syar'iyyah. Maka ini merubah niat karena kemaslahatan syar'i. Artinya boleh, yang seperti ini boleh. Aw yadkhulu fin nafilah, atau dia masuk melakukan salat sunnah. Yahsabu annahum qad sallu, yang dia mengira bahwasanya jamaah yang ada ini sudah melakukan salat. Summa yatabayyana annahum lam yusallu. Kemudian bagi dia nampak bahwasanya jamaah yang ada ini ternyata belum salat. Fayuqallibuha nafilatan, kemudian dia merubahnya menjadi sholat sunnah mutlak. Tadi dia misalkan sholat qobliyah zuhur, ya. Kemudian karena dia menyangka jamaah yang ada sudah sholat, tetapi ternyata belum. Nah, ketika dia sholat qobliyah zuhur, ya, salat qabliyah zuhur, ternyata dia tahu bahwasanya itu para jamaah ini belum melakukan salat fardu. Maka di sini kata beliau fayuqallibuha nafilatan, maka dia merubahnya dengan menjadi salat nafilah mutlak. Wa yusalli ma'ahum al-fariidha, kemudian salat bersama mereka salat fardu. Fa idza kana li hadhihi al-maslahah, maka jika karena maslahat seperti ini, fa inna qalbahu matlubun, maka merubahnya, merubah niat ini dituntut. Hatta yudrikal jamaah, sampai dia mendapatkan salat jamaah. Nah, yang lebih rincinya ini dijelaskan dalam fatwa Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan dengan pertanyaan, hal yajuzu taghyiru niyatas shalah, taghyiru niyatis shalah ba'da syuru'i fiha, apakah boleh merubah niat salat setelah sudah masuk di dalam salat? Beliau menjawab, taghyirun niyyah, merubah niat ini ada beberapa keadaan. Beliau mengatakan imma ayyakuna min muayyanin li muayyanin. Yang pertama, merubah niat dari salat tertentu ke salat tertentu. Atau min mutlaqin li muayyanin, dari salat mutlak ke salat tertentu. Maksud salat tertentu itu salat yang ada namanya, ya. Seperti salat rawatib, salat zuhur, ya, atau yang semisalnya. Kemudian fahada la yasih, maka dua kasus ini tidak boleh, ya. Nanti beliau akan memberikan contoh-contohnya. Wa idza kana min muayyanin li mutlaqin, apabila salat dari salat yang tertentu ke salat mutlak, fala ba'sa, maka itu tidak mengapa. Misalu dzalik, contoh dari yang dijelaskan tadi, min muayyanin li muayyanin, dari sholat tertentu ke sholat tertentu. Arada ayyan taqila min sunnatid duha ila ratibatil fajri, seseorang ingin merubah, berpindah niatnya dari sholat duha menjadi sholat sunnah fajar, ya, qabliyah fajar. Allati yuridu ayyaqdiyaha, yang dia ingin mengqadanya. Kabbara biniyatin ayyusalliya rakatai duha, dia takbir dengan niat melakukan sholat duha. Summa dzakara, kemudian dia ingat, annahu lam yusalli ratibatal fajri, kemudian ketika di pertengahan sholat dia ingat bahwasanya dia belum melakukan sholat sunnah fajar, ya, salat sunnah subuh, qabliyah subuh. fahawwalaha ila ratifatil fajri. Kemudian di pertengahan sholat dia rubah niatnya menjadi sholat sunnah qobliyah subuh. Fahuna la yasih. Maka yang seperti ini tidak boleh. Ya, yang seperti ini tidak boleh, tidak sah. Li'anna ratibatal fajri rak'atani yanwihima min awwali shalah. Karena salat qabliyah fajar, ya, sebelum subuh itu adalah dua rakaat yang niatnya harus dari awal salat. Yang niatnya harus dari awal salat, bukan di pertengahan. Kemudian kadzalika aydhan, begitu pula rajulun dakhala fi salatil asri. Seseorang dia masuk ke dalam masuk salat asar, berniat salat asar dan sudah melaksanakannya. Wa fi asna'is shalah, dan di pertengahan salat zakara annahu lam yusalli dhuhra. Dia ingat bahwasanya dia ini belum melaksanakan salat zuhur. Fanawaha adh-dhuhra. Kemudian di tengah-tengah dia meniatkan salat zuhur, mengganti niatnya. Hada aidan la yasih. Ini juga tidak boleh. Li'annal mu'ayyan la budda an takuna niyyatahu min awwalil amr. Karena salat yang mu'ayyan, salat yang sudah ditentukan, itu harus niatnya itu di awal pelaksanaan, ya, di awal pelaksanaan. Kalau salat zuhur ya diniatkan di awalnya salat zuhur, salat rawatib maka diniatkan di awalnya salat rawatib dan seterusnya. Tidak boleh di pertengahan. Naam. Amma al-intiqal min muayyanin li mutlaqin, maka adapun berpindah dari muayyan ke mutlak, contohnya ayya bada'a shalah ala annaha ratibatul fajri. Seseorang melakukan memulai salat salat ratibah al-fajri, yaitu salat ratib subuh, qobliyah subuh. Wa fi athna'is shalah, dan di pertengahan salat tabayyana lahu, jelas baginya qad shallaha, ternyata dia sudah melakukan salat. Fahuna, maka di sini yatahawwal minan niyatil ula ila niyatis shalah. Maka di sini dia merubah dari niat salat yang pertama yaitu salat qobliyah subuh, ya, menjadi salat secara mutlak, ya, menjadi salat secara mutlak. Maka yang ini adalah boleh, ya, yang ini boleh. Contoh yang lainnya, beliau memberikan contoh yang lain. Seseorang insanun syara'a fi salatin faridatin wahdah. Seseorang dia sudah masuk di dalam salat fardu sendirian. Summa hadara jama'atun. Kemudian ketika dia sedang melakukan salat fardu tadi, datang jamaah. Ya, datang jamaah. Artinya beberapa orang yang melaksanakan salat jamaah. Fa arada ay yuhawwil al fardhu ila nafilatin. Maka dia menginginkan merubah salat fardunya ini menjadi salat sunnah. Liyaqtasira fiha ala rakaataini, supaya dia bisa meringkas jadi dua rakaat. Ya, misalkan tadi salatnya nih salatnya salat fardu apa salat zuhur. Kemudian datang jamaah melaksanakan salat zuhur berjamaah. Ya. Kemudian dia merubah jadi salat nafilah mutlak, ya, salat sunnah mutlak. Fahada jaizun, maka ini boleh. Li'annahu hawwala min muayyanin ila mutlaqin, karena dia merubah dari salat tertentu, ya, ke salat secara mutlak, salat mutlak, salat nafilah mutlak. Jadi ketika tadi dia baru misalkan satu rakaat, kemudian dia melihat ada orang yang berjamaah, maka dia rubah niatnya dijadikan sholat sunnah mutlak, ya, dijadikan sholat sunnah mutlak, dia rubah sehingga sholatnya dua rakaat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia bisa melaksanakan sholat fardu berjamaah dengan jamaah yang tadi. Maka hal itu jawabannya adalah boleh. Demikian rincian yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ini sebagai tambahan faidah dalam permasalahan merubah niat di dalam sholat, yang intinya ada tafsil, ya, ada tafsil. Naktafi ilahuna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.